Syekh Syaikhul Utsaimin, yaitu memilih yang mudah, di mana beliau dan yang lainnya juga berpendapat bahwasanya fi'il madhi itu enggak mesti binanya di atas fathah. Kadang dia bina di atas dhammah. Kapan itu? Ketika bergandengan dengan waw jamaah. Meskipun kadang ya dhammahnya muqaddarah. Dhammahnya apa? Ditakdirkan. Kalau pada contoh tadi kharaju jelas ya dhammahnya tampak. Ataupun pada contoh sa'au dhammahnya ditakdirkan. Sehingga i'rabnya sa'au itu fi'il madhi. Ya, mabni ala al-dhamm, atau nanti kita sebutkan ya. Mabni atas dhammah. Muqaddarah ala al-alif al-mahdhufah itu. Di atas alif yang dibuang. Tadi sa'a ditambah waw jadi sa'au, dibuang alifnya ya. Ada pertemuan dari sukun. Sukunnya ada pada alif sa'a dengan sukunnya ada pada waw. Sehingga sa'au berat kan, dibuang alifnya. Ah, dhammahnya itu ada pada alif yang dibuang, ditakdirkan di situ. Ya. Cuma satu tempat ya, binanya mabni di atas dhammah. Kemudian yang berikutnya, fi'il apa? Masih binanya fi'il madhi ya. Yaitu yang ketiga dia bina di atas sukun. Kapan dia mabni di atas sukun? Ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Contohnya kharaja menjadi apa? Kharajta, kharajtu, kharajti, kharajtuma, kharajtum, kharajtunna. Ya, kemudian masih di atas sukun. Kapan lagi fi'il madhi mabni al sukun? Ketika bersambung dengan nun, nun niswah, nun inas. Ya, ketika pelakunya beberapa orang wanita. Jadi kharaja menjadi apa? Kharajna. Mereka kaum wanita telah keluar. Zahaba menjadi apa? Zahabna. Masih ada lagi enggak? Hah? Habis. Habis, ya. Ah itu. Kemudian kita masuk kepada fil amr. Telah disebutkan bahwasanya terkait dengan fil amr ada khilaf, ya kan? Antara madhabnya siapa? Orang Kufa dengan orang Basrah. Kalau orang Kufa berpendapat bahwasanya fil amr itu apa? Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Makanya dikatakan oleh Ibnu Jurum di sini apa? Al-amr wal amru majzumun abada. Fil amr itu selalu dijazmkan. Adapun pendapat orang Basrah, dan itu yang insyaallah yang lebih kuat, adalah bahwasanya fil amr itu apa? Mabni. Mabninya di atas berapa keadaan? Tiga keadaan. Yang pertama, empat atau tiga? Iya, empat. Coba yang pertama apa? Mabni di atas sukun. Kapan dia fil amr mabni di atas sukun? Ketika diambil dari fiil yang sahih akhirnya dan diperuntukkan untuk seorang laki-laki. Seperti kharaja yakhruju. Fil amri apa? Ukhruj. Maka dia ukhruj itu binanya di atas apa? Sukun. Ya. Kemudian masih yang lainnya dari fil amr yang dia bina di atas sukun, kapan lagi? Ketika bersambung dengan nun niswah, yaitu ketika yang diperintahkan beberapa orang wanita. Kharaja yakhruju ukhruj, ketika yang diperintahkan beberapa orang wanita, maka dikatakan apa? Ukhrujna. Dia bina di atas apa? Sukun. Masih ada lagi enggak yang bina di atas sukun? Habis ya? Ya. Enggak ada lagi ya. Kemudian yang berikutnya, binanya fil amr di atas fathah. Kapan fil amr mabni di atas fathah? Ketika bersambung dengan nun taukid khafifah atau tsaqilah. Ya, ukhruj keluarlah. Kalau antum ingin beri penekanan, maka antum tambahkan nun taukid khafifah atau tsaqilah. Ukhruj menjadi apa? Ukhrujanna atau ukhruja. Ukhrujan. Mana kira-kira yang lebih kuat penekanannya antara nun yang di tasydid tsaqilah dengan yang di sukun khafifah? Jelas yang di tasydid. Ya, lebih kuat. Ukhrujanna. Ya. Ukhrujanna itu fil madhi, fil amr mabni li fathah. Kenapa? Karena bersambung dengan nun taukid. Kemudian, ini baru berapa ini? Yang pertama mabni di atas sukun, yang kedua mabni di atas fathah, yang ketiga dia mabni di atas pembuangan huruf dulu, huruf illah atau nun dulu? Nun dulu. Ya. Kapan fil madhi itu atau fil amr itu mabni di atas pembuangan nun? Ketika bersambung dengan apa? Aliful itsnain au jama'ah dan ya'ul mukhatabah. Seperti kalau yang diperintahkan dua orang. Ukhruj jadi apa? Ukhruja. Di situ mabni, ya. Mabni di atas apa? Pembuangan nun karena dia diambil dari takhrujani. Takhrujani kalian berdua sedang keluar. Ya. Kharaja yakhruju. Ya, ukhruj dua orang ditambahkan alif ukhruja, maka dia mabni di atas pembuangan apa? Nun. Juga yang kedua, dia mabni di atas pembuangan nun kapan? Ketika bergandengan dengan wau jamaah, yakni ketika dia yang diperintahkan beberapa orang laki-laki. Kharaja yakhruju ukhruj, kalau banyak ukhruju. Ya, kemudian satu lagi yaitu ketika bergandengan dengan apa? Ya'ul mukhatabah. Dhamir yang diperuntukkan untuk seorang wanita yang diajak bicara. Kalau yang diperintahkan untuk keluar satu orang, maka dikatakan apa? Ukhruji. Dari takhrujina. Ya, diambil dari takhrujina. Dijadikan fil madhi menjadi ukhruji. Atau fil amr menjadi apa? Ukhruji. Ya. Masih? Habis. Ya. Kemudian yang berikutnya, binanya fil amr di atas pembuangan huruf illah. Di mana ini terjadi? Pada fi'il-fi'il yang mu'tal. Akhirnya apakah dengan alif ataupun dengan wawu ataupun dengan ya? Apa contohnya fi'il yang mu'tal alif yang dia dijadikan fi'il amr? Yang dia bina di atas pembuangan apa? Huruf illah. Yanha inha apalagi sa'a yas'a. Menjadi apa? Is'a. Ya. Khosya yakhsha. Menjadi apa? Ikhsha. Ya. Banyak kok. Ya. Maka kalau kita Arab mudah ya. Ikhsha fi'lu amrin mabni ala hadfi harfil illah. Ya wa fa'luhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta. Ya. Sekarang kalau yang diperintahkan dua orang gimana? Apa? Ya, dikeluarkan lagi huruf ilahnya. Kan binanya bukan lagi dengan membuang huruf ilah, tapi membuang nun. Isa, isaya berarti. Gitu. Mabniya di atas pembuangan nun. Ikhsha. Ya, seperti itu ya. Mabniya di atas pembuangan nun. Kalau untuk musanna dan jamak. Ya. Ikhshau. Isau. Ini dikeluarkan lagi. Ya. Masih? Sudah ya? Itu. Kemudian fi'il atau sebelum itu ya, kita hendak menjelaskan tentang lakob. Lakob-lakob pada bina. Sedikit tentang lakob-lakob pada bina dan i'rab. Jadi diantara ahli nahu, kufahnya dan basrahnya ada khilaf terkait dengan lakob, julukan-julukan yang ada pada bina dan i'rab. Kalau orang-orang Basrah itu membedakan lakob-lakob pada bina dengan lakob-lakob pada apa? I'rab. Tujuannya agar masing-masing terpisahkan, tidak tercampur satu sama lainnya. Sehingga mereka orang Basrah membuat istilah-istilah khusus untuk apa? Bina. Juga istilah-istilah khusus untuk apa? I'rab. Jadi perlu diketahui bahwasanya ad-dham, ya, wal-fath, wal-kasr, wal-jar, ya, atau al-ad-dham, wal-fath, wal-kasr, wal-ad-dham, tiga ya, ad-dham, wal-fath, wal-kasr, ya, satu lagi mau ditambah sukun. Ini istilah-istilah yang biasa digunakan untuk yang mabni, ya, menurut orang-orang Nasrah. Adapun kalau dengan ta ad-dhammah, apalagi al-fathah, al-kasroh, ini istilah yang dikhususkan untuk yang mu'rab. Sehingga kalau antum mu'rab pada yang mu'rab dikatakan seperti yakhruju zaidun, yakhruju fi'lun mudari'un, marfu' wa alamat rufi ad-dhammah, al-zahira, al-akhiri. Dikasih ta. Adapun pada yang mabni, ya, seperti al-muslimuna kharaju, ya, ilal masjidi. Kharaju, disitu fi'lun madin, mabni ala ad-dhom. Dikasih tidak dikasih ta. Ini mazhabnya orang Basrah. Ya, membedakan istilah yang mabni dengan yang mu'rab. Dengan pada yang binanya dibuang ta-nya dan pada yang mu'rabnya ditambahkan apa? Ta. Ada khilaf masalah ini. Kalau orang Kufah leluasa membolehkan ini dan itu. Pada yang bina boleh dikatakan dengan ta, juga pada yang mu'rab ya dibuang ta-nya. Di antara yang berpendapat demikian juga yakni membolehkan percampuran penggunaan istilah ini, lakob-lakob ini, pada misalkan pada yang bina dikatakan ad-dhammah ya, al-fathah dengan pakai ta, itu di antaranya asobban dalam hasyiah al-ashmuni syara al-alfiyah dan juga zainuddin ya, dan yang lainnya di antaranya juga Ibnu Malik ya. Kata Ibnu Malik dalam alfiyahnya warfa' bidhammin wansiban fathan wajur kasran ga dzikrullahi 'abdahu yasur. Rafa'kanlah dengan dhom. Di sini dhom ya. Bukan dhommah. Padahal sudah kita lewat yang tadi kalau orang Basrah menghususkan dhom untuk yang mabni. Tapi di sini dimasukkan pada pembahasan rafa' ya. Farfa' bidhammin. Ya. Karena memang demikian sebagian ulama membolehkannya. Khususnya orang Kufah. Ya. Dan di sana ada alasan yang lainnya. Ya. Ada di sana mazhab yang lain juga. Sedih nggak apa-apa. Untuk wawasan aja nggak paham pun nggak mengapa. Sebagian membedakannya bukan dengan itu. Kata mereka sama saja bom dengan bomba itu. Bom dengan bomba itu sama. Jadi bagaimana cara membedakannya untuk yang mu'rab dengan yang mabni? Kata mereka untuk yang mu'rab dikatakan yang bomba ini rof'ah. Yang fathah nasbah. Yang kasrah ini jarrah. Yang sukunnya hadzu al-harakah. Adapun istilah dom fath ini bina khusus. Khusus digunakan pada bina. Alhamdulillah demikian keadaannya. Kita silakan antum pilih yang lebih bagus. Tadi sepertinya madhabnya orang Basrah. Ya kalau pun antum sekali-kali menggunakan ya seperti yang digunakan oleh orang-orang Kufah pun insyaallah enggak mengapa, karena terkadang mereka sendiri orang Basrah spesifik pun kadang menggunakan gitu istilah yang digunakan oleh orang-orang Kufah. Kadang tidak melazimi gitu mazhab mereka. Ya Allahu a'lam. Seperti itu ya. Dan kalau mau diruntut banyak gitu. Pembahasannya ada pembahasan khusus tentang ini. Tentang lakob-lakob, bada bina dan i'rab. Kalau orang Kufah leluasa. Bahkan orang Kufah mengatakan dhommah pada bina itu rofa. Seperti itu. Al-Muhim. Ya. Yang tadi insya Allah lebih bagus tanpa ta. Kalau pada yang mabni dan dengan ta kalau pada yang mu'rab. Ada yang belum tersampaikan? Ah, masih ya. Satu lagi merojaannya yaitu tentang fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari'. Telah disebutkan sebelumnya bahwa fi'il mudhari' itu di antara cirinya apa? Di awalnya ada satu dari empat huruf tambahan yang terkumpul pada ucapan kita apa? Ya, anaitu atau naitu atau yang semisal itu. Hamzah, nun, ya, dan ta. Cukup enggak dengan adanya anaitu itu dihukumi fi'il itu mudhari? Tidak. Harus di sana ada tanda yang lain. Apa itu? Agar huruf-huruf ini hamzah, nun, ya, dan ta mengandungi makna khusus. Ya. Hamzah, maknanya apa? Untuk mutakallim. Satu orang yang berbicara. Azhabu. Beda maknanya yazhabu dengan azhabu. Kalau awalnya hamzah, berarti yang pergi siapa? Saya. Azhabu. Kalau nun awalnya nazhabu, yang pergi siapa? Kami. Beberapa orang. Ataupun satu orang yang membesarkan dirinya. Kalau awalnya ya, yazhabu, yang pergi siapa? Satu orang laki-laki. Kalau tazhabu, memungkinkan dua. Satu orang yang diajak bicara, tazhabu, atau dia seorang wanita, yang ghaibah. Ada maknanya enggak ini? Ada. Sehingga dengan ini, keluar contoh nasoro. Nasoro ini bukan fi'il apa? Mudhari. Kenapa? Padahal awalnya nun, nasoro. Karena nunnya asli, bukan tambahan. Ya isa, putus asa. Ini juga bukan fi'il. Mudhari. Meskipun awalnya, iya. Kenapa? Iyanya asli. Mudhari-nya apa? Ya'i asu. Kemudian juga akroma, bukan fi'il mudhari. Kenapa? Padahal di sini hamzanya tambahan. Karena hamzanya apa? Ya tidak bermakna khusus tadi, yaitu untuk seorang pembicara. Akroma dia memuliakan namanya. Akroma untuk ghaib, akroma itu. Kalau untuk yang berbicara akromtu. Gitu ya. Kemudian bagaimana hukum fi'il mudhari itu kata Ibnu Jurum? Bahwasanya hukum fi'il mudhari itu selalu mu'rab. Mu'rab. Asal mu'rab itu apa? Lebih khusus apa? Marfu' abada, senantiasa dirofakkan. Ya, selama belum dimasuki oleh penasob ataupun menjazem. Kalau sudah dimasuki penasob maka berubah hukumnya yang tadinya rofa menjadi apa? Man, mansub. Kalau dimasuki penjazem maka berubah hukumnya dari yang tadinya rofa menjadi majzum. Ya, itu fi'il mudhari. Kalau kosong dari penasob dan penjazem marfu. Apakah rofaknya dengan dhamma zahirah ataupun muqaddarah? Apakah rofaknya dengan dhamma ataupun dengan nun? Tubutun nun. Macam-macam kan ada rofak kan? Ya, jangan terpaku dengan dhamma. Sudah kita lewatkan beberapa tanda i'rab. Ya. Yakhruju Muhammadun ilal masjid, yakhruju. Marfu. Kenapa? Kosong sebelumnya dari penasob dan penjazem. Kalau sudah dimasuki lan, ya mansub berubah lan apa? Yakhruja. Dimasuki penjazem lam. Lam yakhruj dan seterusnya. Tanda jazm pun sudah kita lewatkan ya. Tanda nasab sudah lewatkan. Ya. Bukan hanya fathah kan? Coba murojaah lagi tanda rafa apa aja? Yang sudah kita dhamma ini asalnya apa lagi? Wawu. Wawu di mana? Kalau dhamma di mana menjadi tanda bagi rafa? Jadi ya, antaranya di fi'il mudhari ini pada pembahasan kita. Kemudian tanda berikutnya dari rafa wawu di mana wawu menjadi tanda bagi rafa? Pada jamu dzakar salim dan asmaul humsah. Kemudian tanda masih ada lagi enggak? Tanda alif di mana ta alif menjadi tanda bagi rafa? Pada al mus musanna yakni yang dimulhakkan dengannya. Masih ada lagi enggak? Berarti dhamma nun satu lagi. Di mana nun ini? Pada afalul humsah. Berarti marfu' fil mudhari senantiasa dirofakkan. Pada fi'il ini tanda rofak ada dua berarti ya. Dengan dhamma dan dengan nun tadi kan. Dengan dhamma dan dengan nun. Ya, adapun pada yang alif ini kan pada isim khusus. Wawu juga pada isim khusus. Ya kan? Adapun pada ada pun dhamma dan nun. Ah, ini tempatnya di fi'il ini. Ya. Perlu enggak tahu kenapa sih fi'il mudhari itu mu'rab padahal hukum asal dari fi'il sudah kita sebutkan itu apa? Mabni. Ya, katanya fi'il ini disebut dengan fi'il mudhari. Fi'il apa? Mudhari. Ya mu'rab kan fi'il mudhari ya. Adapun fi'il mabni fi'il apa? Madhi dan amar itu mabni. Disebut dengan fi'il mudhari. Kenapa fi'il ini disebut dengan mudhari? Mudhari itu mana yang musyabih. Fi'il yang menyerupai gitu loh. Fi'il yang menyerupai isim. Karena dia serupa dengan isim, maka dia dihukumi seperti isim. Mu'rab. Isim kan mu'rab kan? Ya. Kalau mau tahu, kita sebutkan beberapa sebab ataupun sisi keserupaan antara apa? Fi'il mudhari dengan isim, sehingga menyebabkan fi'il mudhari itu mu'rab. Padahal hukumnya asalnya apa? Fi'il mabni. Di antaranya, jadi fi'il ini memungkinkan beberapa makna dan itu tidak bisa dibedakan makna-makna ini kecuali dengan i'rab sebagaimana pada isim memungkinkan beberapa makna dan tidak mungkin bisa dibedakan kecuali dengan i'rab seperti contohnya ya ya daraba zaidun amron daraba zaidun amron kalau kita dhamma zaidun berarti zaidun sebagai pihak yang memukul atau yang dipukul daraba zaidun amron yang mukul fa'ilnya berarti apa artinya zaid memukul amr. Kalau kita fathah zaidunya, daraba zaidan amrun. Berarti maf'ul. Ini kan makna-makna ini berbeda-beda. Satunya sebagai pihak yang memukul. Yang kedua sebagai pihak yang dipukul. Bagaimana bisa dibedakannya? Dengan i'rab. Demikian pula pada fi'il. Di antara contoh yang sering diulang-ulang dalam nahwu itu. Adalah ucapan. La ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Lihat. Ditulis enggak? Sudah, antum sudah masyhur belum nih? Iya. Sudah masyhur yang mesti tulis. Belum ya? Ini yang ini sekedar ini aja kok, sekedar contoh, bukan beneran. Bahwasanya nggak boleh minum susu sama barang-barang sama ikan, yang nggak mau kasihkan saya. Sekedar contoh ini. Contoh. Betul nggak? Karena ada yang takut gitu. Ya. La, apa? Takut sama. Harus siaruh kata semua ini kelihatannya. Sama itu apa artinya? Nah, terus. Alaban apa? Nah, tinggalan zaman kalau alaban nggak tahu. Nah, lihat. Perhatikan ini. Fiilnya, kalau kita pasti ilmu boleh kan? Kalau antum sukun, la ta'kul as-samak dan tashrob alaban, disukun semua nih. Mananya, Pak? Anda yang pernah belajar. La ta'kul as-samak wa tashrob alaban, mananya, Pak? Perlu. Janganlah kamu makan ikan. Zero. Kalau disukun ini berarti larangan dari melakukan kedua-duanya. La ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Disukun. Jangan kamu makan ikan, jangan pula kamu makan susu. Enggak boleh. Kamu lagi puasa kok. Nah. Paham enggak? Kalau disukun nih. Bersamaan. Bukan bersamaan. Iya. Ah, kalau sekarang diganti sukunya, tashrabnya ya. Menjadi dhammah. Ya. La ta'kul as-samaka wa tashrabul laban. Berarti larangan dari makan ikan boleh, pembolehan minum susu. La ta'kul as-samaka, jangan kamu makan ikan. Silakan kamu minum susu. Dhamma. Sekarang diganti fathah. Ya. La ta'kul as-samaka wa tashrabul laban. Artinya larangan dari mengumpulkan keduanya dalam satu waktu. Jangan kamu makan ikan sambil minum susu. Dari mana makna-makna ini bisa diketahui? I'rab. Ah itu kan. Sama enggak berarti antara fi'il mudhari dengan isim? Ada samaan. Ada yang lain? Masih 4 lagi atau lebih? Cukup ini aja. Atau satu lagi? Lagi. Lagi, ya. Berarti paham kok lagi ya. Nah, ini sudah foto belum, Pak? Foto. Jangan kena orangnya ya. Nanti enggak boleh kena. Cepat itu, cepat rekam. Barangkali tulis. Ya, kalau tidak bisa, dirabus. Ya. Kemudian sisi kesamaan berikutnya, kemiripan antara isim dengan fi'il adalah dalam masalah ibham. Ibham. Watahsis. Ini kelas-kelas lumayan ya, tapi mau paham ya. Tahsis. Ibham. Masalah ibham. Al-ibham. Sama aja ya. Al-ibham. Masalah ibham, ya ini maknanya itu mubham, tidak jelas. Iya. Contohnya nih, la taksis maknanya dihususkan. Contoh nih, ja'a, isim dulu ya, rajulun. Rajulun. Nah. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, ini jelas gak rajulun, ini maksud. Datang seorang laki-laki. Hah? Tidak jelas, berarti ini mubham kan? Mubham itu tidak jelas. Sama juga ada feeling seperti itu. Ini pada isim kan? Ya. Ini pada fi'il mudhari' contohnya. Fi'il mudhari' pun ada yang mubham. Contohnya, yakhruju. Muhammadun. Muhammad keluar. Ada ibham kan di sini? Ada, karena yakhruju fil mudhari kan maknanya dua. Kalau enggak sekarang, nanti. Ini enggak jelas kapan ya keluarnya. Sama-sama ada mubhamnya kan? Sama enggak berarti? Kalau julungnya yakhruju ada. Ah ini menjadi khusus ketika disifati. Kalau julun sholihun. Misalkan. Datang kepadaku seorang yang soleh. Enggak mubham lagi. Ini juga bisa khusus. Tapi dengan apa? Dimasuki sin misalkan. Saya khruju, berarti mana apa? Atau kalau misalkan al-an, kapan keluarnya berarti? Sekarang. Nah itu. Sama gak dari sisi ini? Dari sisi mubham dan itaksi sama. Jadi kadang maknanya isim dan fi'il itu mubham. Kadang khusus ya, ketika dikhususkan isim dengan sifat ataupun fi'il mudhari dengan keterangan waktunya. Kan fi'il mudhari maknanya kan bisa sekarang, bisa nanti kan. Ya, masih ada lagi. Satu lagi mau? Ya. Jangan nanti imbuhan aja nih, Mas. Ah, antara fi'il mudhari dengan isim itu sama dalam harokat-harokat dan sukun-sukunnya. Meskipun jenis harokatnya beda. Contoh ya. Boribun. Artinya apa boribun? Ngasih kita apa? Contohnya boribun terus ya. Yang mukul kan dipukul biar kerasa ingat terus. Iya. Boribun. Boribun. Ini harokat. Iya kan? Yang pertama harokat ya. Yang kedua sukun. Ini kan sukun kan? Boribun sukun. Yang ketiga harokat. Yang ke ini ya? Harokat. Ah. Kalau kita samakan dengan fi'il mudhari apa? Yad. Yadribu. Yadribu. Coba sama enggak coba? Awalnya harokat. Harokat. Yang kedua sukun. Sukun. Yang ketiga harokat. Harokat. Ini yang keempat harokat. Harokat. Sama kan? Meskipun jenis harokatnya beda. Gitu. Tapi yang jelas dalam masalah harokat. Harokat sama. Sukun-sukun sama. Iya. Yang panjang. Yastaghfiru. Iya. Yastaghfiru. Itu mudhari yang panjang sekarang. Yas tam firu meminta ampun. Yas tam firu. Ini fi'il mudhari-nya, fi'il isim fa'ilnya apa? Mus. Orang yang minta ampun. Astaghfirun. Yas mus tam firu. Sama enggak? Lihat. Harokat pertama ini harokat, ini juga harokat. Meskipun jenis harokatnya beda, yang ini fathah ini dhammah. Yang ini kedua sukun ya sukun. Ketiga harokat harokat. Sukun-sukun sama, ah itu kan, nah itulah cukup yang itu yang pokoknya. Ya, ini malah justru kelihatannya antum semangatnya kalau kayak gini ya, tambahannya gini. Ya, dihafalkan ya, ya, itu yang menyebabkan fi'il mudhari itu mu'rob, karena keserupaan dengan isim. Yang kita sebutin ini ada 4 ya di sana. 3 apa 4? Ya kalau kita satukan ini ya umum ibham 1, takhsis 2, ya bisa 4 jadinya. Harokat, sakanat 4. Ya. Itu belum mulai, baru pembukaan ya. Atau sebelum itu ada yang terlupakan enggak, terlewatkan enggak, barangkali sebelumnya saya menjanjikan ingin menyampaikan apa gitu. Hah? Kadang saya lupa gitu. Binanya fil? Belum. Ya, fi'il mudhari itu tadi hukum asalnya apa? Mu'rob, dan dia bisa berubah menjadi apa? Mabni. Kapan? Ya, ketika bergandengan dengan nun taukid. Mabni itu apa? Biasa. Sudah lewat ini ya di atas fathah. La yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Ya. La yakunanna minas saghirin. Banyak. Ya. Kemudian juga ketika bergandengan dengan nun niswa, maka dia mabni di atas sukun. Berarti i'rabnya pada mahalnya saja ya. Mahalnya rofa dia. Mabni lafadznya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru. Baru pemulaan tadi pembukaan. Yang tadi kofar ya, kifar ya, betul ya, tulang-tulang belakang ya. Tentang kisahnya Badwi dengan seorang penguasa itu. Mawasif sekarang? Atau ada yang tertinggal enggak? Hah? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nawasif penasob-penasob fi'il mudhari. Lanjut? Ya. Hafalannya belum ya? Ya sudah, nanti disiapkan aja hafalannya ya, dari awal sampai penasob-penasob ini. Dari Al-Kalamu ya. Ya sudah, pertemuan depan aja kan liburnya panjang nih. Berarti Selasa antum menghafalkan sampai sebelum nawasib aja, gak apa-apa deh. Bagi yang semangat, mampu ya silakan sampai nawasib. Iya. Murojaah. Iya. Nah, perlu ujian tertulis ini. Ya. Fan nawasibu asyaratun. Penasob-penasob. Tentunya penasob-penasob fi'il mudhara ya. Kenapa? Karena fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni. Fan nawasib asyaratun. Penasob-penasob itu ada 10. Nawasib itu bentuk jamak dari apa? Nasib. Itu nasib isim fa'il dari nasob bayan sibu. Nasib yang menasobkan, penasob. Nawasib ini jamak apa? Taksir, karena pecah dari bentuk mufradnya. Fan nawasibu, maka penasob-penasob fi'il mudhari itu ada 10, asyarah. Dan ini dibangun di atas madhabnya orang Kufah. Ya, kalau orang Basrah berpendapat penasob itu hanya 4 saja. Tapi enggak apa-apa, kita berjalan ya sesuai dengan madhabnya orang Kufah. Untuk pelajaran Jurmiyah ini nanti bisa jadi untuk pelajaran yang berikutnya kita pilih pendapat yang lain, karena untuk pemula sepertinya ini yang lebih mudah. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin, kata beliau, qa'idatuna fi babin nahwi allati asiru 'alaiha fil kitabi annahu idza ikhtalafa an-nahwiyyun fi mas'alatin salaktu al-ashala min al-qawlaini. Kaidah kami, kata beliau, dalam bab nahwu yang kami jalankan dalam kitab ini, yakni kitab beliau Syarah Jurmiyah, beliau punya Syarah Jurmiyah cukup tebal, adalah bahwasanya kalau berselisih ahli nahwu pada satu masalah, maka saya menempuh yang paling mudahnya dari dua pendapat yang ada. Karena kalau kata beliau, kalau kita ambil rukhsah pendapat yang mudah pada bab i'rab, maka ini boleh nih. Kaidahnya menurut saya, kata Ibnu Taimin rahimahullah, bahwasanya anna kulla qawlaini min aqwalin nahwi fi mas'alati minal masaili nasluku ashalahuma. Pengulangan tadi, bahwasanya setiap dari dua pendapat, dari pendapat-pendapat ahli nahwu pada satu masalah, dari masalah-masalah yang ada, kami menempuh yang paling mudahnya. Dan di sini pada pembahasan ini katanya yang lebih mudah adalah dikatakan lamukai pun sebagai penasob. Ya. Kalau orang Basrah berpendapat bahwasanya penasob hanya 4, an, lan, idan, kai. Adapun istilahnya itu menasobkannya tidak dengan sendirinya, tapi dengan bantuan an yang disembunyikan. Antum kan bingung mungkin yang baru-baru, aduh disembunyikan-sembunyikan segala, ini yang kelihatan aja bingung. Ya sudah, kita pilih yang iya, pendapat yang mudah saja ya. Meskipun yang lain mengatakan yang lebih teliti, lebih tepat pendapat orang Basrah. Tapi ya sekedar tahu aja. Gak apa ya, kita jalan sesuai dengan madhabnya orang Kufah ya. Yang ini yang insya Allah mudah untuk pemula. Fan nawasibu asyaratun. Penasob-penasob itu ada 10. Yang pertama an, kemudian walan, lan, kemudian idan, kemudian kai, kemudian lamu kai, kemudian lamul juhud, kemudian hatta, kemudian jawaban dengan fa, kemudian jawaban dengan wawu, kemudian jawaban dengan au. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan bersama contoh-contohnya satu demi satu. Ya. Yang pertama disebutkan apa di sini? An. Ya, an. An ini disebut dengan apa? Harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Perlu ditulis enggak? Harfu masdarin wa nasbin. Pokoknya kalau saya baca cepat jangan ada alifnya. Kalau saya baca panjangin ada alifnya. Ya, sama-sama jazim, dibaca dulu ya jazim. Nasib, nasib. Ya. Perhatikan ya intonasinya. Ya, harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Enggak ada apa? Ya, ada apanya? Alifnya. Yang pertama an dijuluki dengan apa? Harfu masdarin. Yang kedua harfu nasbin. Yang ketiga harfu istiqbalin. Ah, sekarang perlu kita jelaskan kenapa an disebut dengan harfu masdarin. Ya. An itu disebut dengan huruf masdar karena dia an dilebur bersama fi'il yang setelahnya menjadi masdar. Masdar tahu kan? Bentukan yang datang pada urutan ketiga dalam tasrifan itu loh. Doroba yadribu, dorban. Jalasa yajlisu, julusan. Qa'ada yaq'udu, qu'udan. Dan seterusnya, itu masdar. Jadi an ini, ketika masuk kepada fi'il mudhari, maka dia membentuk masdar. Ya, nanti insyaAllah kita contohkan. yang pertama harfu masdarin. Kenapa disebut dengan harfu masdarin? Karena dia dilebur dengan fi'il yang setelahnya menjadi masdar. Nah, dari sini perlu untuk kita mengetahui cara membuat masdar. Jadi cara membuat masdar itu ada yang sifatnya sama'i, tinggal hafal. Ada yang qiyasi, bisa dikiaskan. Ya. Kalau yang dia tersusun dari 4 huruf, lebih itu dikiaskan. Sabi akroma yukrimu, ikromun, dikiaskan. Ahsan ihsinu, ihsan. Amana yu'minu, iman. Tapi kalau dari yang thulatsi, beda-beda. Kharaja khruju, khurujan. Jalasa jilisu, julusan. Nanti beda-beda lagi itu. Ya. Kata baik tubuh, kitabatan. Beda-beda itu. Ini dihafal kalau ini. Sering baca insyaAllah. Buka-buka kamus juga. Ini akan menambah pengetahuan. Kemudian yang kedua disebut an dengan harfu nasbin. Kenapa? Ini jelas ya. Karena dia menasobkan fi'il mudhari setelahnya. Wastiqbalin. Wastiqbalin. Perlu nyeklok sedikit mungkin ya. Kalau gak nyeklok harus di skaf gitu. Wastiqbalin. Apa itu huruf istiqbal? Yaitu bahasanya masuknya an kepada fi'il mudhari ini memurnikan fi'il mudhari untuk mana kan? Datang. Sudah kita lewatkan bahwasanya fi'il mudhari itu yahtamil memungkinkan dua makna. Sekarang ataupun yang akan datang. Ah, ketika dimasuki an mesti penunjukannya untuk yang akan datang. Ya. Seperti ya contoh. Uridu an akula. An akula. Jangan adriba aja ya. Ada yang mau dipukul. Uridu an akula. Apa? Mau makan apa? Tuh. Mauzan, saya pengen makan pisang lah, ngiler pisang misalkan contohnya. Al-uridu an akula mauzan. Ya, coba diiro bersama-sama. Uridu sudah lewat. Uridu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi wal jazimu alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih. Kelihatan sih? Kalau enggak kelihatan, ya muqaddarah. Ya. Kemudian wa fa'iluhu, ada fa'ilnya nih. Bamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Semua digiaskan seperti itu. Fi'il mudhari yang awalnya hamzah, bamir mustatir fi wujuban taqdiruhu ana, semuanya kayak gitu. Ya uridu akulu apa lagi? Azhabu ya usolli dan seterusnya. An harfu masdarin wa nasbin wastiqbal. Sebutkan ketiganya ya. Ya, paham? Coba harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Kemudian akula apa irobnya? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahiru ala akhirih. Wa fa'iluhu sama seperti uridu tadi. Dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Mauzan maf'ulun bi, belum ya, nanti juga insyaallah ada bahasanya, tapi sudah sering kita ulang-ulang. Maf'ulun biman subhu alamatu nasbihi al-fathah zahiru ala akhiri. Tadi dikatakan bahasanya an harfu masdarin. Iya, kalau kita mau bentuk an menjadi masdar, jadi an uridu an akula. Iya, jadi an wa ma ba'daha uwilat bi masdar. Jadi an dengan setelahnya ditakwil menjadi masdar. Takdirnya apa? Kalau akal yakulu apa masdarnya? Akal kan aklan, berarti uridu akla mauzin, jadi kayak gitu. Akla mauzin. Jadi maf'ul. Jadi ada mahalnya itu. Jadi masdar muawwal, masdar yang dibentuk atau munsabak atau munsabik min an wa ma ba'daha, masdar yang terbentuk dari an dan setelahnya itu ada mahalnya. Maf'ul bi dari uridu. Uridu itu maf'ul. Jadi maf'ulnya uridu itu tadi an akula. Tampaknya ketika dilebur menjadi masdar. Uridu akla mauzin gitu loh. Saya ingin makan pisang gitu. Nanti insyaallah sering-sering akan kita paham. Ya. Contoh yang lain. Seperti wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah ingin menerima taubat dari kalian. Ya. Wallahu ini mubtada ya, belum dibahas ya. Sekarang an yatuba alaikum. Ya, rabi apaan? Harfu masarin wa nasfin sifalin yatuba fil mudhari mansubun bi an. Iya. Wa alamatun nasfi al fathah al zahira ala akhirih. Ya, dan di masdar muawwal nanti itu i'rabnya terakhirnya itu al masdar al muawwal masdar ta'wil min an, dari an wa ma ba'daha itu pada mahalnya apa? Nasab sebagai maful. Nanti insyaallah. Ya, tunda dulu. Khawatir menyulitkan. Ya. Contoh yang lain. Ya. Silakan, ada yang mau menyentuhkan an? Banyak kok dalam Al-Qur'an juga. Ya. Apa contohnya? Yuridullahu ayyukhaffifa ankum, ya. Yuridullah, ini sudah yuridu fi'il mudhari kan? Marfu. Kenapa? Ditajarudi minan nasib wal jazim alamat rafi. Abamma zahirun ala akhiri. Lafdul jalal Allah fa fa'il. Kalau Allah kita katakan lafdul jalalah, lafaz yang mulia Allah. Jadi fa'il marfu kan? Ya, alamat rafi. Abamma zahirun ala akhiri. Terus yuridullah ayyukhaffifa an an harfu nasbin wa masarin wa nasbin istiqbalin. Yukhaffifa fi'lun mudari'un mansubun bi'an wa alamat nasbihi al-fathah al-zahiru ala akhir. Wa fa'ilu, kalau ada fi'l, cari yang marfu'nya, fa'il atau naibu fa'ilnya. Di sini fa'ilnya mana? Dhamir mustatir fihi jawazan. Kalau awalnya ya, jawazan. Takdirnya huwa, kembali kepada Allah. Ya. Angkum ini jar majrur muta'alliq dengan yukhaffif. Ya, takdirnya apa? Khaffa fa yukhaffif. Masalahnya apa? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kalau khaffa fa yukhaffifu takhfifan. Takhfifan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Khaffa fa yukhaffifu takhfifan. Berarti jadi an masdar yang ditakwil dari an dan setelahnya itu maf'ul. Takdirnya yuridullahu takhfifa gitu. Ataupun takhfifahu ankum. Nah, sekarang ini perlu ditulis ya. Ya. Seringnya atas la urid ya, yuridu. Atau ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub dalam surat Yasin ya. Apa tadi? Ajma'u, mereka teman-teman Yusuf sepakat. Hah? Tadi sub ya. Ajma'u an yaj'aluhu. Apa yang abang aja dah soalnya? Nah itu irobnya sebagai mubtada belum dibahas. Yang sudah kita bahas aja. Maful sudah ya? Ya kan yang sudah dibahas sama maful sudah ya? Ya. Uri apa? Tadi apa ayatnya sebelumnya? Atma'u ayah. Atma'u. Atma'u itu apa artinya? Atma'u. Ucapannya siapa Nabi? Ibrahim ya. Atma'an yaghfiroli khotiati ya kan? Ayyal firoli khotiati ya madin. Kita lanjut sendiri. Ya. Ini jelas irobnya. Kalau atma'u bisa coba fi'lun mudhari'un marfu' kenapa ditajaru bihi min nasib wal jazim wa alamat rafi Allah ma'udhul rahi'ah. Dicari fa'ilnya. Nah kalau awalnya enggak ada di apa? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirin fihi menjubah. Kalau awalnya anak untuk anak ya, takdiru anak an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin ya, yaghfira fi'lun mudhari' mansubun bi an wa alamatu nasbi al fathah dhahirah ala akhirih wa fa'ilu ini tarifannya lagi fi'l asal fa'ilnya ya. Wa fa'ilu dhamirun mustatir fihi, ada fihinya. Jawazan takdirihu huwa, kembali ke mana? Uridu atau yaghfirli rabbi, ada tulisannya, ada fa'ilnya. Ana atna ayaghfirli khati'ati, ya sebelumnya kepada Allah. Pada ya, artinya kan aku sangat menginginkan agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Ah, di sini an disebut dengan huruf apa tadi? Nasbin karena menasabkan, ya kan? Apalagi istiqbalin karena maknanya akan datang. Aku berharap nanti di hari kiamat Allah mengampuni dosa-dosaku. Kayak nanti kan. Nah, kemudian nasbin, apa? Masdarin, karena ini membentuk an, ya, membentuk dengan yang setelahnya menjadi apa? Masdar. Nah, sekarang masdarnya ghafara apa? Dicari. Ghafran. Iya. Berarti maknanya sama dengan ini. Atma'u ghafran. Iya. Al-ghafran. Ampunan. Li. Iya. Ataupun ghufranahu li, ya. Aku mau ghufranahu ampunan Allah, ya. Ghufranahu li. Nah. Aku menginginkan ampunan Allah bagiku. Jadi an dengan yang ini tuh isim ini, melampur jadi isim. Takdirnya nih ghufran. Haknya dari mana karena domir huwa kan? Domir huwa kan di sini fa'ilnya diganti menjadi domir yang majrur. Yang mutasil ghufranahu. Ganti lagi deh. Difahami ya kira-kira nih? Ya. Nanti antum bisa masdarnya. Ya. Apa? Uridu. Al-abriba aja ya, gampang aja. Uridu. Pemukul apa? An, yang gampang aja lah. An-abriba. Kalban. Nah, kalban. Nah, uridu seperti biasa irafnya. Ini juga sama, harfu. Bismillah. Masdar istiqbalin adriba fi'lun mudhari' mansub bi an wa alamat nasbi al fathah dhahirah ala akhiri wa fa'ilu kal ha awli hamzah gitu. Dhamir mustatir fi wujuban taqdiruhu. Ana. Kemudian ini kalau sebagai maf'ulun bi, kalau maf'ul bi mesti mansub. Karena nasabnya sini apa? Fathah. Sekarang coba ditakwil jadi apa? Jadi masdar, antum kalau mau ironi lebih teliti, al-masdar al-mu'awwal, masdar yang ditakwil dari an wa ma ba'daha dan yang setelahnya pada mahalnya nasab ini. Di mahalnya apa? Nasab. Maful bi, kayak maful bi. Coba ironinya bagaimana nih? Bukan, takwilnya gimana? An adriba. Masdarnya apa? Dorob. Dorob. Ya berarti apa uridu kan jadi kalau jadi masalah apa? Takdirnya apa ini takdirnya anggapannya ya. Uridu. Dorba gitu kan. Ini langsung aja dorba. Dorba kalban gitu. Kalbi jadi kan betul betul bila jadi itu. Nah, ini sih nanti lah insya Allah. Borb. Sama ucapan uridu dan adri bakal kan uridu dorba kalbi. Cuma ini bentuknya isimnya bentuknya bukan sorih. Isim buat kalau ini isim sore itu jelas isimnya sore gitu loh. Jelas kan isimnya kan dorb. Kalau ini kan ditakwil dulu. Iya. Ditakwil dulu. An. Jadi pokoknya ini an melebur dengan fi'ilnya selanjutnya menjadi masdar. Masdar itu isim. Isim. Ya udah nanti coba ketemu lagi. Ya, boleh. Uridu an adri bakal kan uridu berbagal kan sama aja. Iya. Cuma kita kan yang bahas tentang mansub ini. Pokoknya kalau ada an, ya mesti dia melebur. Nanti ada mahalnya, mesti ada mahalnya dia. Kayak isim sih. Kadang dia sebagai maf'ul, kadang sebagai apa? Mubtada gitu. Tadi kan ada apa? Anta sumu khairul lakum ya. Ya, anta sumu khairul lakum ya. Nah, satu lagi apa ya? Anta sumu khairul lakum. Kembali Rob. Sumu khairul lakum. Kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Irobnya bagaimana? An, harfu, asfin, amadzarin, wasikbalin, tasumu, fi'lun, mudhari'un, mansubun bi, an, wa'alamatun, nasbi, apa? Tasumu, hadfun nun. Tadi kan tasumuna, jamak. Iya kan? Kenapa? Li'annahu minal, abal khamsah. Al-wawu, domir, mutasil, mabni'ala, sukun, bimahal darafin, fa' fa'il alif lil fariqo untuk pembeda antara wawu dhamir dengan wawu yang merupakan akhir dari fi'il. Nah, sekarang masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal dari an dan setelahnya i'rabnya sebagai apa? Mubtada. Tak tak tak ini apa artinya? Saumukum gitu loh. Saumukum. Khairul lakum. Ini mubtada marfu. Ini khabarnya. Khairul lakum. Jadi ini ada mahalnya. Tuh. Anta sumu. Ini masdar yang dilebur, ditakwil dari an dan setelahnya itu pada mahanya rofat sebagai mubtada. Takwilannya apa? Saum hukum. Saum isum kan saum. Di sini kan ada domir wawu ya. Rofat diganti dengan domir yang majrur. Saum hukum. Anda sumu kali berpuasa, saum hukum. Sama juga mananya. Ini sama khobar. Nanti coba belum nyampe nih khobar. Atau khobar belum. Ya, ini ada sedikit ini ya. Tapi sholat nanti kita sering ulang-ulang, lama-lama faham. Ya. Silakan sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Kayak kadang pemula ini sulit kadang menakwil-nakwilnya nih. Ya. Penasab. Iya. Mansub tanda nasabnya kan buang huruf nun. Ya kan kalau afal khamsah kan mansubnya yang buang nun. Iya kan majzum yang buang nun. Marfu'nya dengan menetapkan nun. Jadi harus ingat tuh. Iya. Hah? Jawazan. Jawazan itu boleh. Kalau wujuban harus, kalau mau dijelaskan untuk pemula ya. Kalau fa'ilnya huwa seperti apa? Muhammadun misalkan yadribu kalban. Pada yadribu kan dhamir musatir fihi jawazan, artinya huwa kembali kepada Muhammad. Dikatakan jawazan untuk pemula ya. Karena dhamirnya boleh ditambahkan huwa gitu. Adapun pada ana adribu itu wujuban enggak boleh ditambahkan adribu ana, enggak boleh. Untuk pemula kayak gitu aja. Ya. Iya. Sudah pahami nih? Ah, ini harus banyak latihan yang kayak gini nih. Iya. Jadi antum kalau sudah selesai era semua, bisa simpulannya kayak gini nih. Masdar, muawwal atau kalimat yang lain juga boleh. An wa madakhalat alaihi an dan apa yang dimasukinya boleh. An dan apa yang dimasukinya pada mahalnya rofa mubtada. Ya, boleh istilahnya kayak gitu. Atau al-masdar, al-muawwal, masdar yang ditakwil dari an yang setelahnya. Pada mahalnya apa? Kalau mubtada rofa. Kalau maf'ulnya nasab. Gitu aja. Kalau yang sebelumnya itu nasab semua maf'ul. Ya. Bisa juga majrur. Contohnya ya. Pokoknya, contohnya aja nih sebelumnya. Ajib tuh misalkan. Saya merasa kagum. Min an takum. Saya kagum dari berdirimu misalkan. Ya, min an takum. Iya. Tuh. Ajib tuh lah. Ajib tuh fil fa'il ya. Ajib. Iya apa? Mabdi mabni ala sukun apa? Ittisali bi dhamir rafin wa taharrik dengan ta kan. Sudah lewat ini. Kemudian min harfu jar. Kemudian an terbiasa harfu nasbin wa masdar istiqbal taqum antakuma wa antakumu antakuma taqum fi'lun mudhari mansubi an wa alamatu nasbi al fathah zahir wa akhir wa fa'iluhu ta awalnya berarti fa fa'ilu apa kalau ta bamir musatir fihi wujuban berarti kalau anta itu takdiru anta takdiru apa anta antum telah selesai di apa disebutkan. Bisa dikatakan an wa madakhalat alaih an dan apa yang dimasukinya ini takum atau al masdar al muawwal masdar yang ditakwil dari an dan setelahnya pada mahalnya apa ini? Heh, i'rabnya? Pada mahalnya apa? Jar. Pada mahalnya jar, pada masuk huruf jar. Ini tuh kalau ditakwil jadi apa? Min qauma yaqum maksudnya apa? Qauman. Maksudnya qauma berdiri qauma yaqum apa? Apa tuh? Qiyam. Min qiyamaka, min qiyamika berarti kan? Tahu enggak? Antum baru saja tahu masalahnya qom yakum itu qiyam. Di sini kan ada dhamir anta ya. Ah, ketika dijadikan masalah ini diganti yang majrur. Qiyamak gitu. Min qiyamik majrur. Ya. Bisa gak ini? Coba sering-sering lah. Sering-sering bisa. Jadi mahalnya jar. Kadang mahalnya nasab kalau sebagai maf'ul bih. Dan yang setelahnya ini. Kalau dia di awal ya mubtada. Jadi pokoknya si an ini kalau sudah masuk kepada fi'il ini membentuk isim, menjadi isim masdar, menjadi masdar. Antakum qiyamak. Sekarang antajlis jadi apa? Kalau ditakwil antajlisa. Takwilannya apa? Apa masdarnya jalasa? Jalasa ya julusu julus berarti julusuka gitu. Iya. Iya. Julusuka. Nah, sekarang antak tuba. Masalahnya apa? Kata baik tubuh. Masuk itu buku. Masdarnya kita batuk. Gitu. Iya kan? Kita batuk. Harus masdarnya antumnya. Ya, harus banyak buka kamus emang. Antak ro'a. Ya yu'jibuni antak ro'a. Mengagumkan saya yang kau membaca. Kiro'atuka. Fa'il ya. Antak ro'a. Al-Quran. Misalkan. Jadi antak ro'a. Jadi maksudnya kan koro'a ya koro'a apa? Kiro'ah. Dikasih domirnya. Domirnya tadinya rofa menjadi majrur. Kiro'atuk. Gitu. Karena di sini sebagai fa'il. Mari doma kiro'atuk. Kalau majrur, kalau kena huruf jar ya majrur. Pada mahalnya jar. Ajib tu min. Antak ro'a al-Quran. Berarti min kiro'atika al-Quran. Ya sudah nanti insyaAllah dikit-dikit lah. Ini bi'al juga kadang. Untuk pemula tuh. Untuk memahamkan ini yang. Mengajarkan membuat masdarnya ini gimana gitu. Karena ya kalau memang sudah belum pernah belajar sorof yang repot. Kalau sudah belajar sorof gampang. An yakula takdirnya apa? An yakula akala yakula maksudnya apa? Aklan berarti aklahu gitu jadinya. An yakula kan huwa. Dhamir rafa'nya diganti yang majrur aklahu. Sekarang an nakula berarti akluna gitu di takdirnya gitu ya. Apalagi antusolliya. Maksudnya apa? Sollai solli. Sholah. Berarti apa? Sholatuka. Kalau annusolliya pakai nun. Nahnu. Sholah. Sholatuna. Gitu loh. Bisa dipahami gak? Ya. Makanya masdarnya bisa. Apalagi coba fi'ilnya yang mau dibikin masdar dengan an ini. Antabhaka. Engkau tertawa. Dhuhika yadhaku. An yadhaka. Dhuhika yadhaku apa? Dhuhk. Iya, dhuhkun. Dhuhkan. Berarti dhuhkuka. Cuma masdarnya memang harus ini banyak. Sering banyak buka kamus. Iya. Apalagi? Hah? Pokoknya kalau bisa masdarnya gampang. Iya, kalau bisa masdarnya gampang. Ada enggak dalam ayat Al-Qur'an yang itu hafal? Yang ada an-nya? Hah? Yang adaannya. Nih, wallahu ahaqqu an takhshah. Allah lebih berhak untuk ditakuti. An takhshah. Jadi apa? Khosyah yakhshah. Iya, khosyatah. Iya. Khosyatuka iya misalkan. Iya, khosyah. Iya, khosyah. Ya, itu harus bisa ini nanti insyaAllah. Pergandingan dengan domirnya ini. Iya. Tapi lumayan lah, antum sudah tahu an itu huruf apa? Nasab, masdar dan istiqbalin. Ya, pokoknya kalau masdar berarti dia punya mahal dia, isim sih. Jadi kayak antasum seperti saumuka, antadriba seperti dorbuka, sama seperti itu. Ya. Nanti insyaAllah semoga dengan berulang-ulang nanti kita akan lebih bisa memahami. Nah itu baru satu aja cukuplah. Nanti setelahnya lan. Kalau lan rada mudah. Iya. Kalau an itu yang ada masdar ini nih. Masanya antum butuh kemampuan untuk membentuk masdar tuh gimana? Tapi kalaupun antum enggak bisa membentuk masdar ya sudah enggak apa-apa. Yang penting tahu itunya juga enggak apa-apa insyaallah. Nanti perjalannya waktu nanti kita ulang lagi enggak apa-apa. Yang penting antum tahu an itu adalah harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin cukup. Iya. Lagian juga maf'ul kan belum diajarkan ya. Iya kan? Fa'il juga belum. Mubtada juga belum. Nanti berulang-ulang terus ini. Ya, insyaAllah. Cukup ya. Sebelum diakhiri barangkali ada yang mau disampaikan. Ada yang tertinggal, terlewat. Ada yang masih muskil. Iya. Iya. Jadi masdar. Itu masdar itu. Iya. Definisi gampangnya. Apa yang datang pada urutan ketiga dalam sorof. Dalam tasrifan. Boroba, apa lagi? Ya dribu, Allah Tuhan punya bu sorof tuh kayak gini urutannya. Ya dribu, borban. Tuh. lagi. Kata balik tubuh kita batan. Iya. Kalau ini disebut dengan isim yang soreh, isim yang jelas kelihatan isimnya. Iya. Kalau misalkan kayak gini, aniat driba, ini juga isim sama, ya kan? Taunya dari mana isim? Kan ini fiil kok. Masa ini dibilang isim ya karena ada annya. Meskipun di sini isimnya tidak soreh, tidak jelas, harus ditakwil dulu. Kalau ini sudah jadi isimnya ini. Sudah jadi. Kalau ini harus diracik dulu an dengan istilahnya. Ya, iya. Meracik yang biasa meracik sih insyaallah enggak terlalu sulit. Annya driba, diracik menjadi masdar torban. Torbau. Iya. Masdar. Insyaallah lah dikit-dikit. Nanti berulang terus ini. Berulang terus. Insyaallah berulang terus nanti. Cukup dulu ya. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.